laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang Islam. Waqala Rasulullah, kemudian Rasulullah memberitahu, khamsu salawatin fil yaumi, salat lima waktu. Di sini tidak disebutkan syahadat, tapi langsung salat lima waktu. Karena Nabi ingin memberi pelajaran lanjutan, karena orang tersebut yang bertanya sudah bersyahadat. Jadi khamsu salawatin fil yaumi, salat lima waktu, wal lailati, siang dan malam lima waktu. Wala faqala hal alayya ghairuha, apakah ada lagi kewajiban atasku selain itu ya Rasulullah? Faqala la. Nabi menjawab, enggak, cukup lima waktu saja, enggak ada tambahannya. Ila antatawwa'a, kecuali kamu ingin nambah salat-salat sunnah. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menambahkan, wasiyamu ramadana, dan puasa di bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut qol, bertanya, hal alayya ghairuhu, adakah selain itu untukku ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, la, tidak. Illa anta tawa'a, kecuali kamu ingin menjalankan puasa-puasa sunnah. Qala wadhakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Dan Nabi menambahkan lagi adalah zakat. Faqala hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lagi selain zakat ya Rasulullah? La, enggak ada. Illa anta tawa'a, kecuali engkau ingin sedekah sunnah. Fa'adbar rajulu, kemudian setelah mendapatkan ilmu dari Nabi, mundur ke belakang laki-laki tersebut. Wahuwa yakulu, sambil berkata, walladhi akramaka, demi zat yang memuliakanmu, demi Allah ya Rasulullah, la azidu ala hadha wa la ankusu minhu, tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangi. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah menjawab, aflah in sadaq, beruntung kalau mengiyatu benar dengan omongannya. Muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Datang seseorang kepada Rasulullah, dan inilah para sahabat Nabi, jika menginginkan sesuatu langsung bertanya, tidak pernah disimpan, berani bertanya. Dan Nabi memberikan petunjuk, yaitu sholat. Kau lakukan sholat lima waktu. Tidak ada kewajiban sholat selain lima waktu. Kita tidak diwajibkan sholat kecuali lima waktu. Ini fardu ain. Yang menambah kewajiban sholat selain lima waktu adalah tidak dibenarkan. Kemudian puasa hanya Ramadan saja. Enggak ada kewajiban lagi selain Ramadan. Dan membayar zakat itu adalah jika mampu. Dan laki-laki tersebut berpegang, ya sudah Rasulullah, pokoknya aku tidak akan aku tambah dan tidak akan aku kurangi. Ternyata dengan ungkapan yang seperti itu menjadi sebab Nabi menyanjungnya, lalu berkata, Nabi qad aflaha in sadaq, beruntunglah orang itu kalau benar. Dari sisi mana? Dari sisi berpegang kepada kewajiban. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kewajiban itu kita laksanakan. Menjalankan kewajiban itu yang terlebih dahulu. Kita jangan ditipu oleh hawa nafsu kita. Kadang kita melakukan kesunahan-kesunahan, akan tetapi yang wajib pun belum dilaksanakan. Dan alangkah banyaknya orang yang tertipu dengan hawa nafsunya. Sehingga Nabi mengatakan qad aflah, benar kalau orang itu jujur dan bisa melaksanakan apa yang diomongkan, maka benar. Yaitu mendahulukan sholat lima waktu dengan serius. Jalankan sholat lima waktu. Jangan berpikir tentang amalan sunnah terlebih dahulu selagi sholat lima waktu belum dibenahi. Kemudian setelah itu puasa. Alangkah banyaknya orang sibuk dengan puasa-puasa sunnah, akan tapi mungkin dia punya tanggungan kewajiban-kewajiban puasa, hutang-hutang puasa. Dan zakat pun demikian. Lihat alangkah banyaknya orang tertipu. Kalau di saat diminta untuk sedekah infak, sedekah sunnah, mungkin sangat mudah. Tapi ternyata urusan zakatnya pun belum pernah atau tidak dipikirkan. Ini orang-orang tertipu. Maka benar sedekah Nabi, sedekah Rasul, sangat benar ungkapan Nabi, qad aflaha in sadaq. Kalau benar orang itu beruntung, yaitu menjalankan kewajiban terlebih dahulu. Baru setelah sempurna menjalankan kewajiban, baru boleh kita berpikir tentang kesunahan-kesunahan. Dan memang ada hawa nafsu kita di dalam melaksanakan kewajiban, kadang kita lebih senang dengan kesunahan, tapi ternyata kita meninggalkan kewajiban. Itu hawa nafsu. Artinya kurang, kita berbuat baik bukan dengan keimanan kepada Allah, tapi berbuat baik dengan pandangan manusia. Mungkin kalau tidak bersedekah, tidak enak dengan kawannya. Padahal dia punya kewajiban membayar zakat. Sehingga kalau bersedekah kan dipasanjung, dia membantu apa masjid, musola, pesantren, dan sebagainya. Bangunannya kelihatan megah misalnya. Masjidnya besar. Tapi tertipu zakatnya tidak. Kalau zakat tidak kelihatan, nanti saya kasihkan fakir miskin, balas apa kepada saya fakir miskin. Tapi kalau tempat-tempat terhormat kan saya dapat sanjungan, nama saya diabadikan, bisa jadi seperti itu. Godaannya besar. Maka kalimat sederhana, qad aflah, ini aflaha in sadaq. Kalau benar seseorang itu menekuni kewajiban terlebih dahulu, maka beruntunglah dia. Nah, di sini ada bab puasa, karena ini mukaddimah bab puasa, maka sebetulnya Syekh Hasan Masyad ingin mengambil potongan, yaitu masalah berpuasa. Jadi puasa adalah termasuk hal-hal yang harus dilakukan, termasuk rukun Islam yang wajib kita jalankan. Barang siapa yang tidak meyakini kewajiban berpuasa, maka keluarlah dia dari Islam. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bagi siapapun yang meninggalkan puasa, seperti meninggalkan sholat. Lanjutannya adalah maja'a fima yathbut bihi syahrul ramadhan, tentang riwayat yang datang yang menceritakan tentang bagaimana masuknya bulan Ramadan. An ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau engkau melihat hilal maka hendaknya engkau berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu hilal Ramadan, maksudnya jika engkau melihat hilal Ramadan, yakni bulan awal bulan Ramadan, maka hendaknya engkau berpuasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru, jika engkau melihat hilal bulan Syawal, hendaknya kalian berbuka. Wa in ghumma alaikum, jika ternyata di hari yang kau nanti-nanti akan adanya rembulan, ternyata mendung, maka fakturulahu, maka kamu kira-kira, dalam riwayat fakturulahu thalathina, kira-kirakan sampai tanggal 30. Muttafaqun alaih, hadis riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini ada lanjutannya, wali muslimin, riwayat Imam Muslim, fa in kum ma'alikum fakturu lahu thalathina, jika ada mendung sempurnakan menjadi 30. Walil Bukhari, dan Imam Bukhari meriwayatkan juga, fa kamilul iddata thalathina, sempurnakan bilangan bulan itu menjadi 30 kalau ternyata ada mendung di akhir bulannya. Walahu min hadith Abi Hurairah, fa kamilu iddata sya'bana thalathina, dari Imam Bukhari juga, hadis dari Imam Abu Hurairah, Nabi Muhammad mengatakan, Nabi Muhammad bersabda, sempurnakan bilangan bulan Syakban menjadi 30 hari. Dari hadis ini ulama membahas tentang bagaimana kita memasuki bulan baru itu. Dalam hal ini mungkin bulan Ramadan. Lebih luas lagi adalah bukan Ramadan, semua bulan. Untuk kita memasuki bulan baru harus ada namanya ru'yatul hilal. Harus ada melihat hilal dengan mata telanjang, tidak pakai alat, normal, alami, bisa dilakukan oleh orang-orang awam sekalipun. Dan ini yang terjadi pada zaman sahabat Nabi. Mereka tidak sibuk dengan urusan teleskop, tidak sibuk dengan urusan-urusan yang selama ini juga heboh, hisab falak. Akan tetapi mereka mengandalkan dengan alam yakni dengan mata kepala, kemudian melihat hilal, sudah biasa seperti itu. Melihat rembulan puasa, melihat rembulan buka, melihat rembulan puasa, melihat rembulan buka, seperti itu. Ini sumuli ru'yati wa aftilu ru'yati. Berpuasalah karena melihat hilal, dan berukalah karena melihat hilal. Dan biasanya para ulama sudah mengerti di mana tempat strategis untuk melihatnya. Dan biasanya juga dipadukan antara ilmu ru'yatul hilal, melihat hilal, digandeng dengan ilmu falak, untuk bisa memperkirakan di tempat mana kira-kira rembulan itu akan terlihat. Tapi yang jelas pada masa dahulu, cara mengetahui bulan baru adalah dengan melihat hilal. Jika hari ke-29 kelihatan hilal, maka tidak ada hari ke-30. Jika di hari ke-29 itu kok tidak kelihatan hilal lalu ada mendung, maka hendaknya bulan itu disempurnakan menjadi 30. Misalnya nanti Ramadan di hari yang ke-29, seperti saat ini hari ke-29, ternyata yang semestinya rembulan itu bisa bakal dilihat, orang menanti-nanti, ternyata ada mendung. Mendung sampai, pokoknya ada mendung, sehingga yang diperkirakan kita bisa melihat hilal, tidak bisa melihat hilal. Fa'in umma alikum faqdullahu fa'akmilul iddata thalathina. Kalau ada mendung, maka sempurnakan hari itu menjadi bulan menjadi 30. Nah, di sana yang perlu dijelaskan adalah perbedaan para ulama tentang awal bulan. Perbedaan awal Ramadan dan perbedaan awal Syawal. Adapun masalah hilal tadi, yang jelas jika ada satu orang yang bisa dipercaya adil, dipercaya, seorang laki-laki yang bisa dipercaya, ini namanya adil, adlul syahadah dalam hal ini, bukan adlul riwayah. Yang dibutuhkan dalam ru'yatul hilal adlul syahadah. Adlul syahadah adalah seorang laki-laki yang merdeka, yang tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar atau terus-menerus dalam dosa kecil. Pokoknya orang adlul syahadah, orang laki-laki dewasa yang berakal. Kemudian dia kok berkata, aku melihat hilal. Kemudian menyampaikan kepada hakim dan hakim mempercayainya, maka hakim menyerukan kepada semuanya untuk berpuasa, maka kita harus mengikutinya. Begitulah. Makanya kalau sudah ada tim yang melihat, sudah memberikan kabar, sudah kita ngikut saja. Gak usah ribut-ribut kita bingung untuk melihatnya. Habis duit nanti, harus pergi kemana. Jadi kita ngikut saja. Satu. Tapi kalau keluar dari bulan Ramadan, ini perbedaan di antara ulama, sebagian mengatakan tidak cukup satu, sebagian mengatakan harus dua. Dua orang, karena keluar dari ibadah. Kalau tadi masuk kepada ibadah, kebanyakan ulama mengatakan tidak ada perbedaan antara keluar, masuk bulan Ramadan dan keluar Ramadan. Mereka mengatakan cukup dengan satu orang saja. Tapi begitulah perbedaan ulama, tidak perlu kita terlalu ribut dengan perbedaan ulama. Yang mengatakan bahasanya satu cukup untuk keluar dari Ramadan, itu adalah pendapat ulama. Yang mengatakan keluar dari Ramadan harus dengan dua orang yang pernah melihatnya. Sekarang permasalahannya adalah perbedaan hari raya. Mungkinkah perbedaan hari raya? Kenapa kok kalau bulan Masehi gak pernah ribut tanggal 1 tepat? Bagi orang yang mengerti tentang ilmunya, mereka tidak akan mempermasalahkan. Sehingga di pandangan sebagian orang tuh melihat orang Islam tuh bersatu menyatukan hari raya saja gak bisa. Coba di luar Islam hari rayanya tepat, bareng, kompak. Tapi orang Islam di Indonesia begini, di Saudi begini, di India beda. Kenapa orang Islam kok tidak bisa menyatukan? Nah, ini karena mereka tidak mengerti bahwa penghitungan bulan menurut Islam ini adalah bersandarkan rembulan, bukan matahari. Ini saja. Terbit terbenamnya matahari dan rembulan juga beda. Tempat terbitnya matahari dan rembulan juga berbeda. Maka cara menghukumnya pun juga berbeda. Sehingga para ulama termasuk dalam Imam Syafi'i dan Jumhur mengatakan perbedaan ini wajar. Dan tidak usah sibuk-sibuk kita menyatukan. Jadi setiap negeri dia akan berharaya sesuai dengan apa yang telah ditemui daripada hilal itu. Jadi Indonesia melihat hilal di bagian mana? Di Tuban misalnya, di Tanjung Kodok sana misalnya, melihat. Setelah itu memberi kabar seluruh Indonesia, berbuka Indonesia semuanya. Besok hari raya. Ada negeri yang berdekatan boleh ngikut. Kalau ternyata ini minimalnya matla' ikhtilaful matali. Tempat terlihatnya hilal itu berbeda-beda. Kemudian di India mungkin berbeda. Dan itu wajar, biasa saja. Seperti halnya waktu sholat berbeda-beda. Kok bukan duhur di sini harus samakan dengan duhur yang ada di Mekah. Jadi perbedaan ini sangat wajar sekali. Maka yang meributkan urusan seperti ini biasanya memang karena mereka tidak pernah ngerti tentang ilmu ini. Kemudian di sana ada pendapat juga bahwa jika hilal itu terlihat di sebuah tempat, maka yang lain boleh mengikuti. Namanya ikhtilaful matali, tidak dianggap. Perbedaan tempat terlihatnya rembulan itu tidak dianggap. Ini ada upaya di akhir zaman ikut ini. Juga tidak ada masalah, ini pendapat ulama kok. Jadi kalau ada di Indonesia kelihatan hilal, maka negeri yang mengikutinya harus mengikuti. Ini sah-sah saja. Cuman yang kita perlukan bukan masalah mengikuti yang pendapat yang pertama atau yang kedua. Pahamnya umat ini bahwasanya perbedaan itu ada. Kalau kita hapus perbedaan itu, malah kita membuat perbedaan yang parah nanti. Kalau umat tidak diajari mengerti perbedaan ini, mereka umat selalu sibuk saja setiap tahun bermusuhan. Ribut gara-gara urusan hari raya. Yang perlu kita fahamkan adalah ini memang pendapat para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya khususnya mazhab Imam Syafi'i, mungkin sekali Surabaya berbeda dengan hari raya, Indonesia berbeda dengan hari raya orang yang ada di India. Mungkin sekali. Kenapa? Matlaknya berbeda. Tempat terlihatnya rembulan itu berbeda. Terlihat di sini belum tentu terlihat di sana. Jadi hal semacam ini adalah wajar yang kita tidak perlu memperuncing karena ini bukan sebuah permasalahan. Maka yang mempermasalahkan masalah ikhtilaful matali atau dianggapnya perbedaan matla dengan tidak adanya perbedaan, maka yang mempermasalahkan masalah ini ialah sumber masalah. Jadi para ulama sudah wajar ngerti. Sebagian ulama mengatakan boleh disamakan. Apalagi sekarang ada zaman-zaman baru modern informasi dan sebagainya. Boleh kalau seandainya mengikuti pendapat yang ini. Jadi kalau sudah ada hari raya satu, semua ikut berhari raya, itu bisa-bisa saja dan sah-sah saja karena ini pendapat ulama. Tapi bagi yang ingin mengatakan bahasanya setiap matlak, setiap daerah punya matlak yang berbeda-beda, dan ini juga pendapat ulama dan hujahnya juga sangat kuat, dan itu adalah alami dan biasa, wajar, karena itu hubungannya dengan alam. Dia melihat rembulan dan sebagainya. Kalau tidak melihat, bagi orang yang tidak melihat gimana mau dipaksain? Yang meyakini akan perbedaannya matlak, wong dia belum melihat, bagaimana disuruh berbuka? Tidak bisa, saya tidak melihat. Oh, tapi di sana kan sudah melihat. Ya di sana, di negeri yang berbeda, bukan negeri saya. Jadi yang perlu difahamkan justru permasalahan semacam ini adalah wajar, tidak usah bingung, tidak usah dipermasalahkan. Cuman biasanya kacamata itu yang menjadikan beda. Lah orang di luar Islam yang tidak pernah menggunakan bulan Hijriah mengotari dengan pedes. Kita dengar artis komentar ini komentar, umat Islam gak bisa bersatu, urusan gini saja. Ini masalah perbedaan semacam ini karena ketidakmengertiannya dia tentang masalah ini, tentang masalah matlak ini. Jadi kita tidak usah ribut. Kemudian setelah itu nasihat untuk semuanya, paling baik-baik adalah karena kita punya negara. Jadi kalau ada perbedaan yang semacam ini, maka ikutilah apa kata negara. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Jadi kami himbau kepada semuanya, tidak usah memperuncing, karena perbedaan ini selalu ada. Sudahlah kita ikut pendapatnya hakim, negara itu ngomong apa. Kalau sudah negara memutuskan, maka hendaknya kita ngikut saja. Kalaupun ternyata Anda tidak meyakini, karena Anda punya pendapat yang berbeda dengan ulama Anda tidak boleh membuat gara-gara. Jadi Anda berbeda pun diam-diam, tidak boleh berbeda dalam bentuk memberontak. Karena kalau sudah diambil oleh seorang hakim, maka kita hendaknya mengikuti. Karena hukmul hakimi yarfa'ul khilaf, apa yang diambil keputusan dari dua pendapat yang sama-sama boleh, kemudian diambil salah satunya, maka kita wajib mengikutinya. Biarpun seandainya di negara kita Indonesia tidak keputusannya tidak mengambil pendapat mazhab Imam Syafi'i, tapi masih pendapat yang lainnya, jumhur misalnya, jumhur pendapat mazhab Imam Malik misalnya, mazhab yang lain, maka ketahuilah kita pun harus mengikutinya demi ketentraman negeri ini. Tinggalkan yang namanya kesombongan, fanatik yang salah, yang buta. Tapi tetap kita meyakini bahasanya perbedaan itu adalah ada. Jadi kesepakatan kita di mana? Kita bersepakat bahwa di dalam menentukan hilal ulama berbeda pendapat. Ini kita sepakat, semuanya tahu. Kesepakatan kita adalah bahwa semuanya harus bersepakat. Semuanya harus tahu bahwa di dalam menentukan awal bulan itu ulama berbeda pendapat. Jadi kita bersepakat bahwa ulama berbeda dalam hal ini. Jadi ini adalah masalah khilaf yang kita harus mengerti supaya nanti tidak jadi bahan ejekan dan olokan. Ketahuilah maka siapapun dia yang meributkan permasalahan ini tentu karena tidak mengertinya ilmu, dangkalnya ilmu. Sebelumnya dia ingin berteriak bahwasanya aku adalah orang yang tidak mengerti. Dia ingin berteriak bahwasanya aku adalah orang bodoh. Karena ini perbedaan di antara ahli ilmu. Lah kalau ada yang maka dan tidak usah terpengaruh dengan bahasa-bahasa macam ini. Sebab kita mendengar di informasi televisi dan sebagainya. Bahkan suatu ketika komentar seorang artis, komentar ini seolah-olah merendahkan Islam. Dia di luar wilayah Islam, dia tidak mengerti Islam. Wong di dalam Islam saja kadang orang tidak faham. Bahasanya masalah-masalah ini adalah masalah khilaf yang orang boleh berbeda pendapat. Di antara ulama memang berbeda pendapat. Kemudian wa ibn Abbasin. Kemudian nanti adalah masalah lain, masalah hisab. Hisab adalah sangat jauh dan jauh dan jauh. Akan tapi memang di sana ada isyarat dari Imam Subuki radhiyallahu taala anhu tentang hisab. Sehingga sebagian, nah, apakah boleh kita mengambil hisab? Memang selagi masih kita bisa berpegang dengan ru'yah tadi, kenapa kita harus pakai hisab? Hisab akan berlaku di saat hilal itu. Jadi nanti ada penggunaan hisab itu baru berlaku bukan untuk mendahului hilal. Tidak tahu di Indonesia seperti apa penggunaan hisab itu. Imam As-Subuki dalam Ithafu Ahlil Islam bi ahkamil siyam atau bi khususiyatis siyam, bi khususi siyam dalam satu kitabnya Imam Ibnu Hajar menukil dari Imam As-Subuki radhiyallahu taala anhu bahwa hisab itu bisa saja digunakan tentunya dengan aturan-aturannya, bukan mendahului ru'yah. Jauh-jauh hari belum ada ru'yatul hilal sudah menentukan kalau kita, nah ini bermasalah. Mendahulukan aku harus berhari raya di hari ini, jauh-jauh. Bagaimana seandainya hisab menentukan hari raya besok sementara malam ini benar-benar terlihat rembulan? Ini kan bermasalah. Atau karena rembulan memang tidak terlihat dan bukan karena sebab, misalnya rembulan tidak terlihat, rembulan terlihat dulu, rembulan terlihat di sebuah tempat, kemudian bertahan dengan hisab bahasanya nggak boleh hari itu. Memang hisab itu dakik, memang hisab itu dakik betul. Dalam dunia hisab ini oleh ahlinya itu memang ulama-ulama juga. Cuman mereka tidak ulama-ulama yang mengambil hisab dari ulama-ulama incap ahli fikih. Mereka tidak akan sombong dengan hisabnya. Mereka tidak akan mendahului ru'yatul hilal. Jadi terbang kepada ru'yatul hilal, baru hisab digunakan dalam beberapa keadaan, bukan di saat bertentangan dengan hilal yang bisa dilihat. Jadi hisab adalah martabatnya nanti. Cuma nanti pada akhirnya, kalau memang ulama mengambil pendapat itu, pendapat hisab sekalipun, tentunya dengan aturan-aturannya, kita pun hendaknya patuh, selagi itu masih pendapat berdasarkan hujah dan pendapat ulama. Ingat lagi-lagi, hukumul hakim yarfa'ul khilaf. Tapi urusan hisab itu jangan buru-buru ke sana. Hisab adalah bisa dipakai kata Imam Subuki dengan aturan-aturannya. Ini ada pembahasannya seperti itu. Kemudian setelah itu, An Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma anna Arabian, diceritakan tentang seseorang Arabi, orang awam pegunungan, orang awam, orang daerah, orang desa, orang Arabi. pegunungan, ja'ilan Nabi, datang kepada Nabi, inni ra'aitul hilala, aku melihat hilal ya Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi bertanya, atasyhadu an la ilaha illallah, apakah aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Qala, na'am. Ya Rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Qala, atasyhadu anna Muhammadan Rasulullah, apakah kau bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah? Qala, na'am. Iya ya Rasulullah. Qala, kemudian Nabi memerintahkan, fa'adzin finnas, ya Bilal. Kasih tahu wahai Bilal kepada manusia semuanya, ayyasumu ghadan, agar berpuasa di esok hari. Rawahu Ashabus Sunan, ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ini diambil oleh para ulama bahwa untuk mengetahui masuknya bulan itu, ini bagi yang mengatakan cukup dengan satu orang muslim, orang kafir tidak dianggap laki-laki muslim, yang tidak terlihat dia itu ahli maksiat, sehingga disimpulkan nanti namanya Abdul Syahadati. Abdul Syahadati. Kemudian setelah itu dikukuhkan oleh negara, Nabi mewakili adalah ummah. Sehingga ada orang berteriak, ya Rasulullah, aku melihat hilal. Dan Nabi percaya kepada orang tersebut. Kemudian Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk diinformasikan kepada semuanya agar berpuasa. Jadi kalau ada satu tim misalnya, apakah di mana? Di Cawang atau di Tanjung Kodok atau di mana? Kok sudah tim mengatakan, kami melihat hilal. Disampaikan kepada pemerintah, pemerintah percaya, disebarkan, kita harus ikut. Dari ini syaratnya harus seorang muslim, karena Nabi bertanya tentang syahadat. Dan dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya untuk menguji keimanan seseorang adalah bersyahadat. Jadi kalau pengen tahu ya orang itu Islam atau tidak Islam adalah ditanya seperti ini. Jadi kalau kita tahu orang ini Islam atau tidak, ditanya, kamu bersyahadat atau tidak? Atau syahadin? Atashhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Itu cara menguji orang beriman. Bukan dengan kalimat yang lainnya seperti di mana Allah, di mana ini, bukan, tapi dengan atashhad, apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Itu kalau ingin mengetes orang yang beriman. Makanya di sana ada riwayat tentang untuk mengetes keimanan dengan pertanyaan Allah di mana, maka para ulama menjelaskan ternyata riwayat yang serupa adalah tidak Allah di mana, tapi dengan kalimat yang serupa dengan ini, atashhadina. Karena apa? Atashhadina, apakah kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah? Bukan Allah di mana. Sebab Allah tidak butuh mana-mana. Karena Allah yang menciptakan mana-mana. Lagi hati-hati, di sebagian masyarakat sering disebarkan hadis jariyah tentang Rasulullah bertanya mengetes keimanan seseorang dengan pertanyaan ainallah, Allah di mana? Ainallah, Allah di mana? Dan itu riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi riwayat-riwayat yang lainnya yang serupa tentang kisah tersebut bunyinya tidak ainallah, bunyinya bukan di mana Allah, tapi bunyinya adalah atashhadina, apakah kau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka para ulama menanding, mengumpulkan riwayat-riwayat tersebut sehingga keputusannya adalah riwayat ainallah adalah oleh perawinya, telah perawinya secara tidak sengaja berubah atau sebagainya, sehingga tidak dibenarkan kalau kita mengetes keimanan seseorang dengan kalimat ainallah, ainallah, Allah di mana, sebab Allah tidak butuh mana-mana, tapi Allah yang menciptakan mana-mana. Nah, kalau dikatakan ainallah, Allah di mana, nanti menunjukkan tempat. Allah membutuhkan kepada tempat, tidak, Allah tidak butuh kepada tempat. Ini. Dan juga didukuhkan oleh hadis yang seperti ini tentang bagaimana menguji keimanan seseorang. Dan ini disepakati oleh umat dari mana ke mana, dari masa ke masa. Kalau kita ingin tahu Islamnya seseorang, Anda ingin mengambil menantu misalnya, yang katanya dia adalah seorang kafir, Nasrani atau Yahudi. Kalau ternyata dia sudah masuk Islam, apakah Anda bertanya bahasanya Allah di mana? Tentu tidak. Pertanyaannya adalah, sudah bersyahadat atau belum? Itulah yang masuk akal dan ilmiah. Dan sesuai dengan tuntunan. Jadi ada akhir zaman ini, mulai dari ini kaum mujassimah, yang mengambil riwayat-riwayat dari Nabi yang menunjukkan Allah bertempat, diambil secara letter lock, kemudian digunakan untuk mengukuhkan keyakinannya bahwasanya Allah bertempat, itu adalah mujassimah. Dan mujassimah pada hakikatnya ada keluar dari iman, dan itu adalah akidah yang membahayakan. Kita punya akidah ahli sunnati wal jama'ati al asy'ariyati. Kita punya akidah khusus di saat kita bertemu dengan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, di saat penyebutan zat Allah seperti tangan Allah, mata Allah, dan mata Allah dan seterusnya, maka ulama-ulama kita punya dua manhaj yang luar biasa, yaitu manhaj tahwid, serahkan kepada Allah, jangan kau takatik, jangan kau lacak, jangan kau terlalu detail membahasnya, serahkan kepada Allah. Dan jika kita ingin memahamkan kepada orang, maka cukup dengan takwil, tentunya dengan takwil yang dibenarkan melalui hujjah yang lainnya. Ini adalah berkenaan tentang bagaimana kita menguji keimanan seseorang. Dan ini memang ada sekelompok akidah yang sesat dan menyesatkan, mujassimah, musyabbihah, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan mulai marak di akhir zaman ini di sekolah-sekolah, di SD-SD, yang kadang ada pertanyaan, Allah di mana, Allah di mana. Maka hati-hati para ibu, para bapak, jika Anda punya anak sekolah di sebuah sekolahan, ternyata diajari bertanya Allah di mana, maka Anda harus cepat, karena tempat itu adalah tempat yang menjerumuskan. Segera ditarik putra-putri Anda dari sekolah tersebut sebelum dia jauh dan jauh masuk dunia tajsim, mengatakan Allah bertempat. Karena itu adalah akidah yang sesat dan menyesatkan. Dan itu ada di Indonesia. Biasanya dikemas dengan sekolah-sekolah favorit. Selebaran-selebaran dibagi, pertanyaan adalah Allah di mana? Allah di mana? Di langit. Ini adalah pertanyaan yang sesat, salah, dan jangan mengatakan bahwasanya, oh itu kan Nabi yang ngomong. Lihat bagaimana ulama membahas masalah itu. Itu memang riwayat dari hadis Muslim, hadis jariyah, riwayat Imam Muslim. Akan tapi riwayat yang lain tidak seperti itu, sehingga oleh ulama dipadu antara riwayat dengan riwayat. Kemudian digabungkan dengan riwayat yang lainnya. Kemudian digabungkan dengan masalah-masalah ilmu akidah yang lainnya. Bahwasanya Allah tidak bertempat, tapi Allah menciptakan tempat. Maka kesimpulannya adalah riwayat itu adalah riwayat tidak dibenarkan, sehingga tidak dipakai. Maka jangan sampai kita terbawa oleh akidah-akidah itu. Dan akidah itu di akhir zaman ini sudah mulai marak. Dan masalah keyakinan tentang Allah, masalah pertanyaan tentang Allah di mana, kemudian dikatakan Allah di langit dan Allah duduk di atas arsy, ini sangat lebih berbahaya daripada yang selama ini dibahas tentang maulid dan sebagainya. Karena intinya di sini tentang tajsim ini. Ini mengatakan ini tentang Tuhan Allah. Karena telah menodai Allah. Menodai Nabi Muhammad juga keluar dari iman. Menodai Al-Quran juga keluar dari iman. Tapi ini menodai Allah. Dan Allah tidak akan ternoda, Allah zat yang maha suci. Hati-hati, ini rambu-rambu saja. Di mana Anda menemukan anak-anak Anda sekolah TK, SD, SMP, jika di tempat tersebut ternyata ada pertanyaan aneh semacam ini, Anda harus waspada. Segera keluarkan dari sekolah tersebut. Jangan hanya mikir, waduh saya sudah terlanjur daftar. Awas hati-hati, sebelum terjerumus anak-anak Anda. Lihat, tapi kan di situ hanya belajar Al-Quran saja. Orang terjerumus itu tidak langsung, pelan-pelan. Ngajar Al-Quran, belajar Al-Quran, besok belajar akidah. Banyak di antara kita lemah urusan yang semacam ini. Kan kita hanya ngambil ilmu Qurannya saja, tajwidnya bagus dan sebagainya. Mereka tidak akan mengajar tajwid saja. Mereka juga akan mengajar ilmu yang lainnya. Termasuk dalamnya adalah ilmu akidah yang seperti ini. Hati-hati ya. Semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita. Allah tidak butuh tempat. Jangan katakan Allah bertempat. Tapi Allah yang menciptakan tempat. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katsiran kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selanjutnya kita memasuki season tanya-jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jemaah untuk bertanya dari jemaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, dipersilakan kepada para jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang akan saya tanyakan adalah bukan untuk saya, tapi untuk teman saya yang dua. Saya punya teman dua, yang satu tempat tinggalnya itu dekat tempat ibadah yang paling mewah. Yang satu lagi tempatnya dekat tempat ibadah yang paling dekil. Dua-duanya itu tanpa sabab, tanpa udur, tidak mau berjamaah. Saya tanyakan teman-teman saya itu yang satu, bagaimana kamu itu tidak mau berjamaah? Dijawab dengan dia, saya sedang berjamaah dengan malaikat. Yang akan saya tanyakan, Buya, apakah memang ada di masa sekarang ini, dan mohon penjelasannya supaya teman-teman saya ini mendengar dan bisa berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya dari jemaah ibu-ibu. Baik, Bu, yang mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Baik, belakang. Bismillah. Salat berjamaah, kita tahu hukumnya salat berjamaah. Sudahlah gini aja. Intinya Anda jangan berbohong, itu sudah paling selamat. Kuncinya orang tidak berbohong. Yang repot itu pembohong. Bohong kepada manusia, bohong kepada Allah, bohong kepada Rasulnya. Kalau memang seseorang benar-benar sholat dengan malaikat, ya hebat, alhamdulillah dia sholatnya sama malaikat. Apalagi dikutuk para jin. Cuman kejujuran seseorang ini yang penting. Sebab di dalam pembahasan sholat berjamaah itu tidak pernah dibahas bahwasanya kamu makmum satu cari malaikat dua, itu gak ada. Nah, ini bahayanya pembohong itu merusak nanti. Semuanya akhirnya tidak mau sholat, alasannya sholat sama jin sama malaikat. Nah, ini sholat sama jin sama malaikat. Sudahlah, kita harus jauh dengan orang-orang yang aneh-aneh. Kalau memang dia wali benar, lalu sholat sama malaikat, tidak akan ngomong seperti itu. Dia paling rajin sholat berjamaah dengan manusia. Kalau memang dia waliullah dan kutub diikuti oleh malaikat, pasti dia paling rajin sholat berjamaah. Percaya. Justru di saat dia tidak menunjukkan kebohongannya. Karena sholat berjamaah dengan manusia istimewa, sebagian madhab mengatakan wajib. Kalau memang dia benar-benar orang yang bisa bertemu dengan malaikat, berjabatan tangan dengan malaikat, waduh, Masya Allah. Ini dia tentu lihat perilakunya, dia paling rajin beribadah, bangun malam, sholat berjamaah, sedekah, paling baik orangnya, paling tawadhu. Karena dia adalah wali kutub itu. Dia wali besar. Tapi kalau sudah sendiri itu ngaku-ngaku, alah, bohong. Dusta. Memang ada pendidikan. Nabi pun tidak seperti Nabi sholat berjamaah kok. Sahabat Nabi yang lebih kutub lagi, jamaah rajin kok. Kalau ada orang di akhir zaman melebihi daripada Abu Bakar As-Siddiq ini, ya sakit. Didoakan saja semoga sembuh. Nah, ini. Ya, ada begitu saudara. Kita jangan bawa ke hal yang aneh-aneh. Kita sibuk ngajari orang untuk berjamaah, ada fatwa. Itu biasanya baca Fathul Mu'in, itu ngajinya ngantuk di belakang. Jadi bagi seseorang itu kalau sholat sendiri, hendaknya dia niat berjamaah jadi imam. Karena bisa jadi nanti ada orang ngikuti di belakangnya, atau ada jin malaikat yang ngikuti. Itu kan pembahasan yang kita Fathul Mu'in. Dipikir beneran, apa? Dipikir sholat itu harus seperti itu gayanya. Ini biasanya orang males ngaji itu. Coba ada di kitab ini panggil sih. Jadi kalau kita sholat sendiri itu, seandainya kita niatkan imamah, Allahu Akbar, nanti jin-jin di belakang kita sah imam ikut kita. Ini kan sekedar mengajari cara berniat sholat berjamaah saja, bukan lalu menjadi orang malas pergi ke masjid kemudian aku sholat dengan malaikat. Enggak, itu dusta. Kalau memang betul dia itu adalah orang sholat dengan malaikat, tentu dia ngajak malaikatnya sholat di masjid, enggak di rumahnya. Jadi kita itu sudah capek dengan sufi itu hebat, tasawuf itu hebat, tapi di saat ditangani oleh pendusta-pendusta itu repot. Tasawuf-tasawuf gadungan, tasawuf-tasawuf palsu, ya. Setiap malam ngaku ketemu Rasulullah. Orang ketemu Rasulullah, akhlaknya tidak berubah. Diajak sholat Jumat, katanya mau ke Mekah nanti. Waduh, waduh. Macam-macam, ini kan bualannya sang pemalas-pemalas itu. Ini, dan memang sholat berjamaah tidak wajib menurut madhab kita Imam Syafi'i. Dua pendapat dalam madhab Syafi'i, antara sunnah mu'akkadah atau fardu kifayah. Sholat di rumah pun, ya sholatlah di rumah, tapi tidak usah bohong deh ngomong sholat sama malaikat. Sholat saja di rumah, bilang aku malas, selesai. Kalau sudah pakai bahasa-bahasa yang serem begitu, sudah memang harus digosok bener nih, kadang-kadang bahasanya aneh-aneh. Wah, ada lagi, saya setiap sholat diikuti oleh 25 nabi, wah serem lagi. Nah, enggak ini, saya ada cerita, walah wali, kayaknya wali apa, nah, saya setiap sholat diikuti pun. Setiap 25 nabi. Nabi Muhammad jadi makmumnya dia. Ini kurang ajar mulai sudah, ya. Wali-wali palsu itu enggak. Kita wali istiqomah ahli al-haq. Waliullah adalah berpegang dengan syariat nabi yang zahir. Wali itu harus berpegang dengan syariat Nabi yang zahir ini. Dia rajin sholat, menjauhi yang haram. Kalau dia punya duit, dia sedang sedekah. Dia juga baik hati dengan sesama. Itu waliullah, kekasih Allah. Nah, ini enggak ada. Jadi mungkin itu betul. Karena apa? Tidak mustahil kalau ada orang sholat dengan malaikat. Cuman dari omongannya itu menunjukkan kalau dia bohong. Sebab kalau benar dia, ternyata banyak di antara para ulama itu mereka telah diikuti oleh para jin untuk belajar dengannya. Artinya juga sholat. Tapi mereka rajin kok. Kita menemukan kisah-kisah fulan-fulan termasuk Syekh Yasin Al-Fadani. Ini bagaimana diikuti oleh para jin untuk belajar dengannya. Dan para ulama-ulama yangnya, tapi mereka rajin ke masjid. Tidak beralasan, oh di kamarku banyak jin. Enggak ngomong gitu dia. Jadi sudahlah, ini biasanya kumpulan-kumpulan sufi-sufi palsu, ini yang rusak ahli tasawuf, ikut torekoh pemalas, enggak punya ilmu, pengennya seenaknya, pengennya dikerumunin orang, cepat jadi wali. Nah ini, wali palsu. Jadi kalau ngomongnya enggak aneh sehari saja, kayaknya enggak ada keramatnya dia. Hari ini ketemu gini, macam-macam, bual hayal. Tidak usah sibuk urusan begitu. Anda istiqomah, Anda belajar, amalkan ilmu, sholat lima waktu, bangun malam, doa sama istri baik, suami baik, anak baik, tetangga baik, pembantu baik, Anda ahli surga berjalan di atas bumi. Tidak usah ngaku-ngaku sholat sama malaikat, sudah. Ya selesai, inilah syariat. Kita tidak ingin apa pendusta-pendusta. Kebohongan itu membahayakan sekali. Termasuk ngaku ketemu Rasulullah ini, wah, masya Allah. Sampai ada suatu ketika, ada orang yang baik. Sesaat baik. Tapi lihat perilakunya juga ini. Sampai kalau saya cerita di depan mata, sampai setelah itu saya tidak datang lagi ke rumahnya. Bahwasanya saya itu kalau ziarah kubur Nabi Muhammad itu, saya langsung dipersilahkan masuk ngobrol dengan Nabi di kuburnya. Waduh. Saya dengarnya sudah pusing dia. Ngobrol dengan Rasulullah. Ngobrol. Oh, ngobrol hebat benar dia. Ngobrol dengan Nabi, jadi kubur dibuka, saya masuk ke dalamnya. Oh, jadi dia tidak bisa membedakan antara hayalan, bualan, kenyataan, itu dianggap sama satu grup itu. Jadi waktu dia membual, dia dianggap nyata, hayal nyata. Jadi orang sakit, perlu diakin agar sembuh. Saya memang urusan-urusan tasawuf ini hak. Tasawuf adalah hak, makanya agar hak kebenaran ini tetap, maka ayo kita pangkas penjahat-penjahat tasawuf itu. Tasawuf adalah hak Imam Haddad dengan tasawufnya. Sufi besar Imam Haddad. Imam Ghazali sufi besar. Imam Junayd al-Baghdadi sufi besar. Abu Yazid al-Bustami sufi besar. Tapi di sana ada penjahat-penjahat yang merusak ahli tasawuf, padahal mereka jauh dari wilayah tasawuf. Ini saja insyaallah ya. Insyaallah. Dan kalau beliau mendengar nih, enggak apa-apa, enggak marah. Kalau memang ada yang tersinggung dengan omongan kami, ini tanda cinta saya kepada Anda yang bicara aneh-aneh ini. Insyaallah setelah ini tidak aneh-aneh lagi, kan selamat, sama-sama selamat kita jadi ahli surga semuanya insyaallah. Dan semoga saya juga selamat masuk surga Allah SWT. Lagi pertanyaan dari ibu-ibu satu. Buya, afwan Buya, ada pertanyaan dari media sosial. Assalamualaikum Buya, saya Maman dari Palembang. Saya mau bertanya tentang salat tarawih. Apakah boleh salat tarawih berjamaah tanpa ada Bilal? Soalnya saya dan rekan-rekan kerja saya masuk shift malam kerjanya. Dan kita pengen sholat tarawih di musholah. Apakah boleh Buya? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wajar pertanyaan seperti itu. Orang awam boleh bertanya apa saja. Dan harus bertanya. Yang enggak boleh adalah prasangka buruk. Nah ini sangat bagus bertanya. Yang enggak boleh prasangka buruk. Menganggap orang lain selalu jelek. Lah dia tidak mengerti apakah sholat tarawih harus pakai Bilal. Bilal itu ngasih komando itu loh, 4 rakaat berhenti itu. Bilal itu tidak harus. Bilal itu kan nama Nabi, nama sahabat Nabi yang yaitu tukang adzannya Rasulullah. Kemudian digunakan istilah untuk orang memberikan komando dalam sholat. Sebetulnya Bilal itu adalah untuk mempermudah hitungannya saja. Kalau udah pakai Bilal itu imamnya pusing, sudah suruh ngitung, suruh jadi imam pusing. Jadi kalau Bilal itu ada bantu saling tolong-menolong. Karena sholatnya itu bukan 2 rakaat, 4 rakaat, tapi 20 rakaat. Jadi Bilal itu hanya sekedar untuk mempermudah hitungan. Dan bacaannya Bilal pun bisa saja. Mungkin Anda rubah. Dan bukan bid'ah. Misalnya apa? Setiap 2 rakaat, 2 rakaat, kita baca Quran 1 juz. Atau sholawat 2000 kali. Boleh. Tidak harus dengan itu, enggak. Tidak harus. Enggak pakai Bilal pun juga sah-sah saja. Bilal itu, dan bukan bid'ah juga Bilal itu, sebagian orang itu berlebihan. Dikit-dikit bid'ah, semuanya jadi bid'ah. Umat Islam ahli bid'ah semuanya ini. Bilal itu untuk ngitung, cuman kan gak enak kak. Bapak-bapak ini rokaat yang keempat, kan gak ajib, gak ada pahalanya. Kan paling enak, ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib biar tambah cinta. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab agar tambah cinta. Masa pakai bilangan rokaat keempat, rokaat keenam, rokaat kedelapan. Jadi itu boleh-boleh saja. Kalau seandainya pakai rokaat keempat juga sah, gak apa-apa. Cuman gak ada pahalanya, kan gitu ya. Pahalanya ngasih tahu aja, pahala zikirnya gak ada. Tapi para ulama mengajari biar ngomongnya yang benar. Jadi Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib yang pertama, Abu Bakar, Umar, Uthman, kan 4 kebenaran. 4 kali 4 berarti 16. Ditambah lagi selesai 20. Hitungannya gampang. Kalau sudah Abu Bakar Siddiq, kalau sudah Ali bin Abi Thalib sudah seneng itu. Hampir selesai kan gitu. Itu hitungan saja. Jadi boleh dan sah-sah saja tanpa adanya Bilal, karena itu sebenarnya hanya untuk membantu untuk kita menghitung sholat tersebut. Jadi boleh. Anda sholat misalnya Anda sip malam. Makanya kami himbau kepada siapapun yang memang pekerjaannya adalah pas bebarengan dengan tarawih, tetap tarawih jangan Anda tinggalkan. Dia juga himbau kepada anak-anak yang lagi haris menjaga orang pada tarawih, yang lain haris jaga. Jangan sampai tidak tarawih, mending kamu cicil saja. Tarawihmu berdua-berdua saja. Karena apa? Sambil jaga di sana 2 rakaat, pindah sana 2 rakaat, pindah sana 2 rakaat keliling. Jadi jangan sampai nanti giliran jaganya selesai mau tarawih, dijamin ngantuk itu. Jadi mumpung sambil jaga gantian 2 rakaat gantian. Jadi nanti pas selesai, dan boleh sholat tarawih sendiri juga sah. Apalagi dua-dua sah. Cicil, termasuk yang pulang kerja dan sebagainya, sholat isya di tempat kerja, pulang di atas kendaraan, tarawih di atas mobil, enggak pakai Bilal. 20 rakaat boleh. 36 rakaat juga boleh kalau mau lebih. Jadi boleh Anda melakukan tarawih di atas kendaraan Anda. Sebab kalau sudah sampai di rumah, mungkin kedahuluan ngantuk karena setelah perjalanan jauh. Kemudian setannya double, bantalnya juga goda kalau sudah sampai di rumah. Jadi di atas kendaraan Anda bisa melakukan sholat Allahu Akbar, Allah biasa, Allahu Akbar. Kiblatmu adalah arah kendaraanmu. Jadi sudah sholat di tempat kerja, pulang jam 9 malam, sampai di rumah kan jam 11 malam, 2 jam perjalanan. Itu untuk sholat tarawih sudah lebih gitu. Karena sholat tarawih di atas kendaraan paling banyak, paling banter itu hanya 30 menit, 40 menit. 20 rakaat. Kalau Anda pakai khataman jusan baru nanti 1 jus, 1 jam setengah. Baik, ini kemudahannya. Jadi kalau Anda sip-sipnya ada sip-sipan, kemudian pas giliran Anda kerja, Anda tidak bisa melakukan tarawih berjamaah, Anda hendaknya tetap melakukan tarawih biarpun dengan sendiri di rumah Anda ataupun di atas perjalanan Anda atau berdua dengan kawan Anda, pakai Bilal enggak pakai Bilal, tetap pahalanya adalah qiyamul lail dan salat tarawih. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Baik, pengumuman halaqah fajar, pengajian di pagi hari akhlak, yaitu kita membaca kitab Bidayatul Hidayah jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Zawiyah Duha, kita membaca kitab Aqidah Jauharatul Tauhid jam setengah 11 sampai jam setengah 12. Kemudian Madrasah Ramadan seperti jam ini setiap hari, dan jangan lupa Sabtu pagi dan Ahad pagi seperti biasa, cuman jamnya diundur, yang biasanya setengah 7 dimulai jam 7. Kemudian malam iktikaf 10 akhir bulan Ramadan, jangan lupa untuk diinformasikan kepada yang lainnya agar siap-siap. Dan juga pendaftaran santri tafaqquh, santri dewasa, gelombang kedua dibuka mulai tanggal 9 Syaban sampai Syawal. Santri tahfidz anak-anak 1 Rajab hingga 5 Ramadan, entar lagi ujian sudah. Pendaftaran santri pejuang yang ingin datang tapi untuk berjuang, karena kalau berjuang di pondok itu macam-macam. Bisa di kebersihan, bisa di bisnis, bisa di trap, macam-macam. Bisa di, pokoknya banyak. Jadi artinya ada orang yang ingin langsung khidmah berjuang. Jadi sambil dia belajar ala kadarnya untuk fardu ain, tapi dia sudah membantu yang lainnya. Ini pahalanya besar banget nih. Karena ini membantu kelancaran berjalannya yang akan jadi ulama. Jadi yang jadi ulama-ulama ini berkat juga yang sibuk menjadi santri pejuang itu. Jadi santri perjuang itu belum apa-apa sudah khidmah kepada calon-calon ulama. Jadi yang mau mendaftar silahkan menjadi santri perjuang, dia belajar tapi sambil berjuang, bekerja, berjuang di sini. Adapun keahliannya, bermacam-macam keahlian kita butuhkan. Kemudian perlu kita sekali lagi mohon didoakan, kita ingin segera membuat penutup antar ujung ke ujung ini digunakan untuk parkir motor, mobil, karena mobil pondok itu berantakan, tidak ada tempat parkirnya. Sekaligus di saat majelis Sabtu dan Ahad digunakan untuk ngaji sehingga tidak kepanasan. Jadi dua fungsi di sini. Dua fungsi ini dan butuh dana kurang lebih 60 juta. Jadi kalau hari Sabtu sama Ahad mobil dikeluarkan, semuanya bisa di situ, enggak kena panas matahari. Kemudian selain itu digunakan untuk parkirnya mobil sehingga tidak kena panas dan tidak kena hujan, agar mobil pondok ini bisa lebih awet lagi penggunaannya. Ini kurang lebih 60 juta, dan juga pagar pondok itu akan dibuat pagar, karena pondok ini kayak Abu Nawas, kayak kuburan Abu Nawas, gemboknya gede tapi enggak pakai pagar. Ini di sana di gerbang dijaga sana sini, tapi di sini dibuka ngablak. Ini hebat, ini unik ya. Jadi di sana gerbang ada satpam, ada ini, tapi sepanjang ini tidak ada pagarnya. Itu namanya pondok tawakal ya, begitu. Alhamdulillah aman, enggak ada. Dan kita membuat pagar bukan karena takut maling masuk ke dalam, jangan. Akan tapi kita membuat pagar agar anak tidak jalan-jalan. Beda ya, kami tidak akan prasangka buruk dengan orang di luar. Di luar baik semuanya. Kita buat pagar bukan menghalangi maling masuk ke dalam. Enggak ada. Kita pengen maling masuk ke pondok langsung jadi ustaz. Jadi enggak penting, kita tidak takut dengan maling perampok, enggak. Tapi yang kita khawatirkan takut anak-anak jalan-jalan, sehingga kalau kejauhan jalannya terlambat belajarnya nanti, sehingga perlu dipagari biar rapi anak-anaknya. Ini saja. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman lagi, buka bersama dipastikan hari Ahad tanggal 16 Ramadan 11 Juni mulai pukul 16 ada buka bersama di sini, di bawah semuanya, termasuk anak-anak, keluarga semuanya, kakek moyang semuanya di bawah. Jadi untuk buka bersama di sini biar ngerasakan keberkahan majelis ini. Hari Ahad sore 16 Ramadan mulai pukul 16 sudah mulai start 1 jam, kemudian setelah itu kita buka bersama seperti sebelumnya. Mohon disampaikan kepada yang lainnya sebanyak-banyaknya tentunya yang datang. Insyaallah disiapkan semuanya insyaallah, bismillah. Kemudian tarawih di sini. Tarawih di sini ya. Jadi nanti tarawihnya semuanya indahnya nih, kayak sambil berhayal kayak di Masjidil Haram gitu aja deh nanti. Semoga bisa nyampe sana, karena semuanya penuh nanti seperti biasanya itu, dari sana sini penuh semua dari wilayah pondok ini. Jadi sambil niat, ya Allah, seperti kau jadikan aku bisa sholat seperti ini, jadikan saya bisa sholat di Masjidil Haram, ya Allah, gitu nanti ya. Insyaallah ya, nanti tanggal apa, hari Ahad. Kemudian bagi siapapun yang ingin berpartisipasi juga dibuka kesempatan. Memang kalaupun Anda tidak membawa apa-apa, Anda insya Allah juga makan di situ. Cuman biasanya yang bertanya, Buya, kalau saya ingin bantu apa? Boleh, silahkan. Karena ini adalah untuk orang banyak, diperkenankan siapapun yang ingin bergabung, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Jauhkan kami, ya Allah, dari kebencian, dengki, dan dendam. Jadikan hidup kami indah dalam cinta. Jangan sampai ada perbedaan di antara kami yang menjadi sebab kami bermusuhan. Dan kami mohon, ya Allah, jauhkan kami dari akidah yang sesat. Tetapkan kami kepada akidah yang koridoi, akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyah. Dan kami mohon, jika ada di antara hamba-hambamu yang terjerumus dalam akidah-akidah sesat, mujassimah dan lainnya, kami mohon kembalikan mereka ke akidah yang kau ridha, ya Allah. Sungguh kami mencintai mereka. Kami tidak ingin ada hambamu yang seolah-olah menuju jalan surgamu akan tapi mereka sesat di dalam akidah. Kami tidak rela. Dan kami mohon ampuni kami dan ampuni mereka semua. Berkailah majlis ini. Berkailah semua yang ada di sini. Berkailah semua yang berjuang di sini. Dan kami mohon, ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan, ya Allah. Engkau Maha tahu siapa mereka, ya Allah. Dan kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan jadikan kami bersama mereka, ya Allah. Jadikan tempat ini tempat yang mulia, ya Allah, di dunia dan di akhirat. Anak-anak kami, santri-santri kami, jadikan mereka penerus-penerus dakwah kekasihmu Nabi Muhammad. Yang bisa berdakwah dengan ilmu mereka, dengan harta mereka, dengan apapun yang kau berikan kepada mereka, ya Allah.